Mitra bisnis, Kwik Yan Gi menyetujui pandangan yang menyebutkan salah satu faktor yang membuat Tiongkok berniat untuk menjalin kerjasama industri pertahanan dengan Indonesia adalah adanya modal yang dimiliki Indonesia berupa industri strategis yang telah dirintis oleh mantan Presiden B.J. Habibie yang oleh pemerintah saat ini cenderung dibiarkan dan tidak dilanjutkan proyeknya. Untuk membahas apakah ada niatan lain dari pemerintah Tiongkok terkait wacana ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Pak Kwik, mungkinkah pemerintah Tiongkok punya niat membangun kekuatan regional terkait dengan wacana kerjasama industri pertahanan ini? Oh, rasanya tidak ya. Belum lah. Paling tidak belum. Karena dari statement-statement mereka selalu mengatakan bahwa mereka belum apa-apa. Gitu. Dan mereka tidak malah diajak waktu Pak Presiden Clinton kan mengatakan bahwa dunia memang membutuhkan polisi. Dalam speech-nya di Beijing dia bilang, dan polisinya itu haruslah Tiongkok dengan Amerika Serikat. Lalu dijawab mengatakan bahwa tidak, Tiongkok masih belum apa-apa. Gitu. Dan tidak ada pikiran ke arah itu, dan Tiongkok kan sangat terkenal di dalam sejarahnya tidak pernah imperialis. Tidak negara yang ketika kuat pun tidak pernah menjajah gitu. Tapi Pak Kwik, bukankah di era Tiongkok yang lebih terbuka seperti sekarang, hal itu jadi dimungkinkan? Iya, terbukanya, tapi sebetulnya buat apa? Dia pengaruh itu untuk apa gitu? Untuk manfaat ekonomi. Dia tidak perlu kok. Dia tidak perlu sama sekali kok. Dengan mekanisme pasar dia menang di mana-mana itu. Apakah China juga tak punya niat membangun blok ekonomi baru di regional, Pak Kwik? Tidak. Seluruh dunia udah bloknya dia kan. Nah kalau dengan Amerika surplusnya sampai seperti itu gimana? Untuk industri manufaktur. Surplusnya sampai triliun-triliun gak kira-kira itu gimana? Triliun dolar. Menarik ya Pak Kwik. Negara seperti Tiongkok justru makin kuat dengan cara mandiri, sementara kita seolah bergantung pada blok barat. Iya, dan kalau dalam bidang ekonomi itu ya sangat jelas kan kelihatan bahwa semua menteri-menteri kan dipilih yang ideologinya seperti Amerika. Terus kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 67 penanaman modal asing itu kan didikte sepenuhnya oleh Amerika dan setelah itu terus. Kalau kita membaca sejarah kebijakan ekonomi sejak 1967, itu kan sangat jelas yang pernah saya tulis. Demikian Kwik Yan Gi, saya Kiki Wijaya.